Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa irbah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi ta'ala wa bi'auni kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Sampai pada penjelasan yang disamakan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai pada syarat yang ketiga dalam permasalahan taubat, yaitu al-iqla' anidzam, meninggalkan dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Dan beliau rahimahullah memberikan sekian contoh amtsilah sebagaimana dikatakan bil mithal yattadhihul maqal, dengan contoh, dengan permisalan itu akan jelas ucapan itu, akan lebih mudah dipahami. Naam. Kemarin sempat apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait masalah sitrudzam, menutup dosa. Baik, apakah boleh seseorang menceritakan dosa yang telah dia perbuat boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apa? Sampingnya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh menceritakan dosa yang telah dia lakukan, apalagi dia sudah bertobat? Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosanya. Janganlah malah membongkar, janganlah kamu buka. Nah, itu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana dalam hadis, dan ada ancaman bagi mereka. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Nah, kecuali orang-orang yang memang mujahirin menampakkan. Nah, dan termasuk minal mujaharah, termasuk menampakkan, sebagaimana dalam hadis kata Ibnu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa? Seseorang melakukan dosa, kemudian dia menceritakan, saya telah berbuat seperti ini, saya telah berbuat demikian dan demikian. Nah, maka janganlah menceritakan dosa yang telah kamu perbuat kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan. Dan diantara kebutuhan tersebut adalah apa? Misalkan termasuk kebutuhan menceritakan dosa yang telah dia lakukan, yang dibolehkan. Nah, menceritakan kepada waliul amr terkait dosa yang telah dia lakukan, apabila dosa tersebut memang ada padanya had, ditegakkan hukuman baginya seperti zina dan yang lain dan yang lainnya. Nah, baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan sekian contoh terkait masalah ini dengan seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampun. Adapun jika urusannya dengan manusia, dengan makhluk, maka bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kehalalan, keridhaan dari makhluk yang kita zalimi. Nah, bainal abdi wal abd, antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Yang beliau contohkan seperti seorang mencuri hartanya, atau seseorang meminjam harta kepadanya, dain, maka kewajiban baginya untuk mengembalikan harta tersebut. Nah, terkait masalah dain, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, begitu pentingnya dan besarnya masalah dain. Di sana terdapat sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kisah dari beliau ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, apakah orang yang meninggal ini, sahabat beliau, masih ada urusan hutang yang belum diselesaikan? Maka para sahabat yang mengetahui mengatakan, iya, masih ada. Dan beliau pun alaihi salatu wassalam meninggalkan jenazahnya, tidak jadi menyolati sahabat tersebut, tidak jadi mengimami sholat, tinggal oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Masih punya hutang yang belum diselesaikan. Barakallahu fikum. Maka ini penting. Nah, jangan kita anggap sepele masalah dain, masalah hutang. Dicatat, ditulis, hutang dengan siapa, tanggalnya tanggal berapa. Ketika antum sudah lunas pun sudah membayar, ditulis tanggal berapa antum sudah membayar. Nah, terkadang orang itu ada yang lupa. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antum punya catatan, Ana sudah lunas, ana sudah membayar, ini tanggalnya. Nah, atau ada tanda tangannya hitam di atas putih. Nah, jika jumlahnya besar. Walhasil kita punya perhatian dalam masalah ini. Jangan meremehkan. Ketika kita meminjam pun, kita memberikan kepastian atau janji yang menjanjikan. Nah, kalaupun qadarullah kita sudah berusaha, sudah jatuh masanya untuk membayar dan kita belum diberi kesempatan Allah untuk bisa membayar, sampaikan. Sampaikan dengan baik, dengan jujur. Jangan menghindar atau jangan memberikan janji-janji yang enggak jelas. Nah, untuk lari dari masalah ini, sampaikan dengan apa adanya. Fa nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Fa barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullah, terakhir apa yang kita baca terkait masalah adzarb, contoh kemaksiatan dengan perbuatan seperti memukul misalkan. Ketika seorang memukul saudaranya, maka baginya untuk membalas. Nah, dipersilahkan untuk membalas ketika dia minta keridhoannya, dan boleh baginya untuk kisos. Namun alangkah baiknya kalau kemudian dia memaafkan. Nah, tidak harus dibalas. Nah, dimaafkan, dan itu lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dimaafkan, sudah dilupakan, musafahah. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan. Wa in kana biqaulin. Apabila membolimi atau bermaksiat dengan ucapan, yaitu adziyah bil qaul, mengganggu saudaranya dengan ucapan, menyakiti saudaranya dengan ucapan. Ini pun tidak kalah penting untuk benar-benar kita perhatian. Nah, al-lisan sangatlah luar biasa. Lisan ini tidak bertulang, namun lebih tajam daripada pisau. Ketika kita tidak mengontrol, tidak menjaga lisan kita dalam berbicara, asal ceplos-ceplos, asal bicara, apa yang ada di benak kita langsung keluar tanpa disaring, tanpa dipikir terlebih dahulu, biasanya seringnya menimbulkan adiyah, gangguan, menyakiti saudaranya. Setelah keluar baru dipikir, iya, ini ucapan saya salah, ucapan saya ini terlalu pedas, ucapan saya ini terlalu tajam. Nah, mau ditarik sudah gak bisa. Ketika sudah keluar, sudah tidak bisa ditarik kembali. Nah, yang ada hanyalah apa? Meminta maaf. Meminta maaf. Namun barakallahu fiik, tidak semua orang itu bisa dengan mudah memaafkan saudaranya dalam hal-hal yang seperti ini, dalam masalah lisan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita menjadi orang yang mudah memaafkan, lapang hati kita untuk memaafkan saudara kita. Nah, karena biasanya kalau ucapan yang tajam itu sudah menyakiti hati, ketika tidak mendapatkan taufik untuk bisa memaafkan, itu akan selalu teringat sampai walaupun sudah sekian tahun, bahkan puluhan tahun atau sampai tua. Ketika betul-betul tajam kata-kata yang diucapkan kepada saudaranya dan betul sakit dia. Nah, teringat. Walaupun dia mungkin sudah maafkan, ana maafkan, tapi terkadang teringat lagi, sakit lagi. Nah, Ya subhanallah. Khuturatul lisan, bahayanya al-lisan. Maka kita jangan bermudah-mudahan dengan lisan. Jangan menggampangkan urusan seperti ini. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya sampai menyatakan apa? Man yadmanuli, barang siapa yang saya memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga baina lihyai, yakni lisannya, menjaga lisan, wa baina fakhidai, dan di antara kedua pahanya yaitu kemaluannya, maka aku akan memberikan janji kepadanya al jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berani memberikan abdaman, janji. Fabarakallahu fikum, ini menunjukkan perkara yang besar, berat. Maka kita harus pintar-pintar menjaga lisan kita, terlebih lagi kepada saudara kita, terkhusus kepada saudara salafiyin. Nah, lisanmu adalah harimaumu. Nah, kapan kita tidak menjaga lisan kita, kapan kita tidak menjaga harimau kita, kita biarkan lepas begitu saja tanpa kita kerangkeng, tanpa kita jaga, dia akan menghabisi yang di hadapannya. Dan betapa banyak orang yang menyesal setelah dia berucap, karena gak terlalu memikirkan perasaan saudaranya, gak memikirkan kondisi, asal bicara, asal ngomong, nyesal. Dan betapa banyak terjadinya permusuhan antara satu dengan yang lain, saudara kakak dengan adiknya, nah, atau saudara teman dan yang semisal dengan itu, rusak dan hancur gara-gara al-lisan. Fabarakallahu fikum, ketika kita mendengar hal yang seperti ini, ana ingatkan kepada diri ana pribadi terkhusus dan kepada antum hafizakumullah, kita mengaca, introspeksi, nah, pandangan kita kembali kepada kita sendiri, benak kita, pikiran kita kembali kepada kita sendiri, memori kita melihat atau mengenang, mengingat perbuatan kita sendiri. Jangan teringat pada yang lain. Pandangan kita jangan ke kanan, jangan ke kiri. Nah, pikiran kita jangan ke sana, jangan kemari. Oh, langsung teringat ini fulan, oh ini alan. Nah, atau oh ini ummu fulan, ini ummu alan. Nah, lah kita sendiri. Nah, karena begitulah manusia. Terkadang lupa dengan dirinya sendiri, teringat dengan orang lain, terlebih dalam hal masalah kejelekan. Tidak mudah introspeksi. Maka kita jangan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita melihat diri kita sendiri ketika mendengar hal-hal yang seperti ini atau nasihat-nasihat yang lain yang disampaikan oleh para ulama wal asatidzah, kita melihat diri kita sendiri, merenung, mengingat, pernah enggak kita seperti itu? Kalaupun pernah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Berusaha untuk menjadi lebih baik, menjaga lisan. Fabarakallahu fikum. Maka al-lisan amrun muhim. Al-lisan perkara yang penting dan perkara yang besar. Kita harus selalu rajin memberikan asupan-asupan gizi kepada harimau kita ini. Berikan yang terbaik, zikrullahi ta'ala, sibukkan dengan hal-hal yang manfaat. Nah, kalau lisan kita nganggur, tidak digunakan untuk perkara-perkara yang manfaat, perkara-perkara yang baik, maka dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak manfaat. atau bahkan hal-hal yang berbahaya. Membicarakan fulan, membicarakan alan, nah, mencaci, memaki, nah, menghina, nah, atau mudah lisannya mengucapkan kata-kata yang kotor, nah, kasar kata-katanya, nah, tajam ketika berbicara kepada saudaranya. Wa barakallahu fikum, terkadang seorang merasa bangga dengan itu. Ketika dia bisa berbicara dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas, bangga. Dan ada yang seperti itu. Atau ketika melihat saudaranya merasa kena dengan ucapannya, senang. Senang dengan itu. Fabarakallahu fikum, nantabihu, jaga lisan. Walaupun dalam keadaan bercanda, walaupun niatnya guyon, bercanda itu ada porsinya, ada tempatnya. Tidak semua tempat kita bisa bercanda, tidak semua perkara bisa kita jadikan itu bahan sebagai tawaan. Tidak demikian. Kita harus menjadi orang yang halim, menjadi orang yang bijak, melihat situasi dan kondisi. Ini pantas enggak dibicarakan? Jangan-jangan nih saudara saya ini enggak suka ketika saya bertanya yang demikian. Ketika saya candai dengan hal ini, saudara saya mungkin enggak suka. Nah, orang itu berbeda-beda. Ada yang sensitif dalam hal masalah, misalkan masalah rumah. Bercanda masalah rumah dia sensitif, gak suka dia bercanda masalah itu. Kita ya sudah diam. Sekarang kita memulai. Nah, jangan samakan orang lain sama dengan kita. Jangan merasa dia itu sama kayak saya. Nah, kita harus bisa memaklumi orang lain. Nah, toleransi dalam hal yang seperti ini, memaklumi. Jangan misalnya ada orang yang merasa dia senang bercanda, senang guyon. Jangan merasa semua orang itu suka bercanda seperti kamu. Tidak. Semua orang suka bercanda sama seperti kamu. Tidak. Fabarakallahu fikum. Oleh karenanya, orang yang banyak bicara, orang yang banyak bicara, dia banyak terjatuh dalam kesalahan. Karena banyak bicara, kadang gak terkontrol, sudah habis bahan yang dibicarakan, terkadang macam-macam. Nah, masalah adhiyah bil qaul sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Di antara contoh misalkan biasanya sering terjadi terkait ada informasi atau berita-berita yang sampai kepada kita tentang saudara kita misalkan. Ya, lingkup pondok begini, biasanya ada saja informasi yang ada dapat. Nah, ketika hal itu hal yang kurang baik, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nah, jangan itu dijadikan bahan untuk misalkan ya afwan, ngerumpi. Majelis bicara, anak dengar katanya begini, betul enggak ya? Oh iya, katanya begitu, cuma enggak tahu lagi. Asyik. Nah, jangan, stop. Sibukkan dengan murojaah. Daripada membahas yang demikian, membahas fulan, bahas alan, ada apa? Tidak perlu. Apalagi sampai misalkan itu ternyata gak benar, hoak beritanya, gimana kira-kira? Nah, Terlebih misalkan, dan ini tanbih untuk kita semua, apalagi misalkan berita itu datang dari jalur belakang, nah, dari orang-orang rumah, orang-orang dalam ini. Biasanya beritanya sudah macam-macam, sudah bahasanya sudah gak original lagi, sudah banyak bumbunya. Maka kita sebagai aba, sebagai pemimpin rumah tangga harus bijak. Jangan kita malah terpengaruh, jangan malah kita asyik, nah, membuka tangan. Terus gimana? Apa katanya? Terus apa lagi yang bicara? Nah, asyik dengan seperti itu. Barakallahu fikum. Maka seharusnya kita sebagai ar-rijalul qawwamun mendidik, mengarahkan, menyetop, menasehati, cukup. Sibukkan dengan yang lain. Tidak perlu kita kesibukan dengan hal yang seperti ini. Sibukkan dengan hal yang manfaat. Ini sudah masuk pembahasannya masalah al-ghibah. Masuk pada pembahasan al-ghibah. Fabarakallahu fikum. Al-muhim. Al-adhiyah bil-qawul. Sangatlah besar permasalahannya dan sering terjadi. Nah, kadang kita tanpa menyadari menyakiti hati saudara kita. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, antakuna sababtahu, kau mencelanya, menghina dia, bainan nas, di antara manusia. Nah, gayanya mungkin ingin menasehati, ingin menegur, ingin al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi sikapnya tidak pas di hadapan manusia menegur saudaranya. Ini enggak tepat. Nah, ketika saudara terjatuh dalam kesalahan di hadapan halayak umum, dia menegur, afwan ya akhi, antum salah. Antum kan sudah lama mengaji, antum sudah faham, sudah lama taklim. Masa seperti ini perbuatan antum? Walaupun dengan tertawa, dengan tersenyum, merasa mungkin akrab dengan saudaranya, tapi ini enggak pas. Bahwa baktahu, atau kamu mengata-ngatainya, wa ayyartahu, mencela dia. Nah, maka ini peringatan bagi thullab untuk berhati-hati dalam bicara. Nah, jangan mudah terpancing emosi untuk mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Intabihu, hati-hati. Jaga lisan. Jangan dibiasakan untuk bicara kata-kata yang kasar, apalagi sampai berbangga dengan mengucapkan kata-kata itu. Nah, apalagi sampai terkenal dengan fulan ini kalau bicara, kalau marah suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan dia bangga dengan terkenal dengan hal itu. Na'udzubillah. Tinggalkan yang seperti itu. Biasakan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika marah pun usahakan untuk keluaran dari sakit adalah doa. Gemes, jengkel sama temannya. Oh, kamu ini, keluar kata-kata yang kasar. Doakan, Allah yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Enggak apa-apa. Walaupun dengan nada yang tinggi, jengkel sekali misalkan, Allah yahdik, enggak masalah. Doa, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Nah, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, memperbaiki keadaanmu. Seperti itu. Dan ini pun juga bagi kita semua para ahba. Ketika mengingatkan anak kita, kita marah jengkel kepada anak kita, jangan kita mencela. Anak yang berbuat sesuatu, kesalahan, oh kamu ini bodoh misalkan, doa. oh kamu ini matanya gimana, gimana telinganya ini, gak dengar apa, gimana ini, kata-kata yang jelek. Doakan Allah yahdi aslahakallah. Terlebih doanya orang tua. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Fala budda an tadhhaba ilaih." Maka harus bagimu untuk mendatangi orang tersebut. Wa tastahilla minhu bima tattafiqani alaih. Dan meminta kehalalan darinya, minta keridhaan darinya. Bima tattafiqani alaih, sesuai dengan kesepakatan kalian berdua. Mengucapkan kata-kata yang kasar, tajam, pedas, saudaranya sakit hati, datangi saudaramu, sampaikan maaf. Minta maaf kepada saudaranya. Kata beliau rahimahullah, hatta law qala la asmahu lak illa bikadha wa kadha min ad-darahim fa'atih. Kata beliau rahimahullah, walaupun sampai misalkan orang tersebut menyatakan saya tidak akan memaafkan kamu, saya enggak ridho dengan ucapan kamu sampai kamu melakukan hal demikian dan demikian, maka lakukan. Atau min ad-darahim, saya enggak akan maafkan kamu sampai kamu memberikan sekian dirham, baru saya maafkan. Berikan. Nah, kalau misalkan sekarang saya enggak maafkan kamu kecuali sampai kamu memberikan saya misalkan 1 juta. Dia harus memberikan 1 juta ini agar bisa mendapatkan keridhaan dan kehalalan dari saudaranya. Barakallahu fikum. Al-lisan. Perhatikanlah masalah al-lisan. Jaga lisan kita. Jangan sembarangan berbicara. Pikirlah terlebih dahulu sebelum berucap. Apakah ucapan kita bermanfaat? Apakah tidak? Apakah ucapan kita ini menyakiti hati saudara kita? Apakah tidak? Kalaupun menyakiti, segera minta maaf. Jangan gengsi. Jangan mengatakan saya enggak bermaksud, saya cuma bercanda kok. Tapi dia memang orangnya tersinggungan. Nah, dia itu memang orangnya perasaan. Saya biasa begini sama yang lain, kok dia malah tersinggung. Orang itu berbeda-beda ya, akhi barakallahu fik. Tidak semua itu sama. Perhatikan lisanmu. Jaga lisanmu. Salah, minta maaf. Afwan, ana salah. Kata-kata ana terlalu tajam. Nah, ana tadi tidak kontrol bicara. Maafkan ana, ridhokan ana. Wahakada. Dan demikianlah. Jangan malu untuk meminta maaf. Fabarakallahu fikum. Ini terkait masalah biqaul, dengan ucapan minta keridhaannya, kehalalan yang datangi orang yang telah kita sakiti. Kemudian contoh yang lainnya yaitu masalah al-ghibah. Apa yang beliau sebutkan rahimahullahu taala terkait masalah ghibah, yaitu kita membicarakan aib saudara kita dalam keadaan dia tidak ada dan itu adalah perkara yang tidak dia sukai. Fahadhihi ikhtalafa fiha al-ulama. Bagaimana seorang itu menyelesaikan masalah ini dengan saudaranya? Ikhtalafa fiha al-ulama, terjadi perselisihan di antara para ulama. Di antara mereka ada menyatakan la budda an tadhhaba ilaih. Kamu harus pergi mendatangi dia, orang yang telah kamu ghibahi. dan kamu mengatakan kepadanya, ya fulan inni takallamtu fika indan nas, wahai fulan, aku telah membicarakanmu, aku telah membicarakanmu. Nah, ini membicarakan kejelekan-kejelekannya. Nah, ghibah. Fa arjuka an tasmaha anni, maka aku berharap engkau memaafkanku, menghalalkanku, meridhakanku. Minta kehalalannya, minta keridhaannya. Datang kepada orang yang telah kamu ghibahi. Ini yang pertama. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian para ulama lainnya menyatakan, la tadhhab ilaih bal fihi tafsil. Kamu tidak usah pergi ke orang tersebut. Tetapi pada permasalahan ini ada tafsil, ada rinciannya. Bagaimana? In kana qad 'alima bi hadhil ghibah. Ini pendapat yang kedua, tafsil. Kalau orang tersebut tahu bahwa kamu telah menghibahi dia, dapat informasi, wah ini menghibahi saya, dapat informasinya. Fala budda an tadhhaba ilaihi wa tastahillu, maka kamu harus mendatangi dia dan minta kehalalannya. Jadi dirinci, kalau dia tahu kalau kita orang tersebut telah menghibahi dia, maka harus mendatanginya, minta maaf, minta kehalalannya. Tetapi kalau wa illam yakun alima, kalau dia tidak mengetahui kalau orang tersebut telah menghibahi dia, fala tadhhab ilaih, kamu tidak usah pergi mendatangi dia, tetapi istaghfir lahu wa tahaddats bimahasinihi fil majalis allati kunta taghtabuhu fiha fa innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Qala beliau rahimahullah, kalau dia enggak tahu, kamu enggak usah pergi, tidak usah mendatangi orang yang telah kamu ghibahi. Namun istaghfir lahu, mintakan ampun. Naam. Wa tahaddats, kamu cerita kebaikan-kebaikan orang yang telah kamu ghibahi di majelis-majelis yang kamu telah menghibahi dia. Yang di majelis tersebut sebelumnya kamu menghibahi dia, menjelekkan dia, menceritakan aib dia, kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan kebaikan-kebaikan saudaramu itu tadi di majlis-majlis yang telah kamu menghibahi dirinya. Nah, sebutkan kebaikannya. Fa innal hasanat yudhibun as-sayyi'at, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan menghapuskan as-sayyi'at. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal qaul ashah, dan pendapat yang ini itu lebih benar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa anal ghibah idza kana sahibuha la ya'lam bi annaka katabtahu fa innahu yakfi an tadhkurahu bi mahasinihi fil majalis allati iktabtahu fiha wa an tastaghfir lahu. Yaitu ghibah apabila orang yang kamu bicarakan tidak mengetahui bahwa kamu telah menghibahi dirinya, maka cukup bagimu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majlis-majlis yang kamu telah menghibahi dirinya di majlis tersebut, dan beristighfar untuknya. Kamu ucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Nah, sebagaimana dalam hadis kata beliau, kafaratu man iktabtahu an tastaghfiralah. Kafarah bagi orang yang telah kamu ghibahi adalah kamu memintakan ampun untuknya. Nah. Kata beliau rahimahullah, fala budda fit taubah. Maka keharusan dalam taubat kamu menyampaikan atau menyelesaikan hak-hak orang-orang yang telah kamu ambil darinya. selesaikan urusan yang telah kita ambil dari saudara kita, dan itu adalah bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran dari apa yang beliau sebutkan, dari contoh-contoh yang urusannya bainal khalqi wal khalq, antara makhluk, antara seorang hamba dengan hamba yang lain, untuk kita betul-betul menjaga hak-hak saudara kita. Dari urusan harta, dari urusan fisik, dari urusan ucapan, ini semua perlu menjadi perhatian besar bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita meremehkan urusan dengan saudara kita. Jangan pernah menganggap remeh, menganggap ringan urusan dengan saudara kita. Jadilah kita orang yang mudah memahami. Jadilah kita orang yang mudah untuk meminta maaf ketika salah. Jangan merasa gengsi, jangan malu. Jadi kita orang yang mudah untuk meminta maaf. Ucapkan afwan, al-afu minkum, ana salah, ana keliru. Dan ini perlu dilatih. Nah, tidak mudah seseorang ketika salah atau kepada saudaranya, kakaknya, kepada adiknya. Orang ketika tidak mendapatkan taufik, susah bagi dia untuk mengatakan afwan ya, ana salah. Ke kakaknya, ke adiknya, berat. Nah, gak ringan. Merasa seakan-akan digambarkan, dibayangkan oleh syaitan, kamu jatuh, kamu rendah ketika minta maaf. Padahal itu adalah suatu kemuliaan. Sehingga orang gengsi ketika dia salah mengatakan afwan ana salah. Itu gak ringan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan lisan kita mengakui kesalahan, minta maaf kepada saudara. Makanya barakallahu fikum, terkadang orang itu ketika meminta maaf kepada saudaranya dengan cara yang macam-macam. Dia berbuat salah kepada saudaranya, misalkan dia mau minta maaf gak bisa. Nah, sehingga apa? Misalkan ingin baikan lagi, mungkin dia ngajak ke tempat ngopi atau makan bareng. Nah, menjalin hubungan lagi baik. Itu bentuk minta maafnya dia sebetulnya. Cuma dia gak bisa mengucapkan. Ada yang seperti itu. Atau memberi hadiah. Nah, tiba-tiba ngasih hadiah. Nah, bermacam-macam. Barakallahu fikum. Tapi yang utama, minta maaf, menyampaikan. Walaupun kita misalkan paham ketika kita mendapati hal yang seperti itu, kita memahami, memaklumi. Nah, oh iya, ini saudara saya mungkin merasa bersalah kemarin. Sekarang mungkin nganterin makan siang, nganterin jajan, misalkan tiba-tiba. Ya kita paham lah. Nah, mungkin dia berat untuk minta maaf, berat, malu. Nah, dengan cara seperti ini lah dia minta maaf. Ya sudah, kita berusaha maafkan. Nah, tetapi kita harus melatih diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk bisa mengatakan saya salah, saya minta maaf. Harus berani, dilatih. Dan semua itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diminta maaf, yang dimintai maaf, juga berusaha untuk lapang dadanya, untuk bisa memaafkan saudaranya. Dan itu pun juga berat. Semuanya berat. Nah, apalagi misalkan terkait masalah kehormatan, harga dirinya, misalkan dengan berbagai macam hal lah. Nah, dia merasa kehormatannya dijatuhkan, kehormatannya dihina. Nah, saudaranya sadar, minta maaf, berusaha untuk memaafkan, walaupun berat. Nah, dan sekali lagi itu taufiq minallahi ta'ala. Nah, taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk meminta maaf dan mudah memaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tawab, selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu beramal saleh, dijaga oleh Allah dari segala keburukan dan maksiat dan al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di jannahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini. Amin Allahumma amin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.